أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kita lanjutkan Taurat kita. Kita sudah selesai dari bab keempat tentang niat. Sekarang bab yang kelima. Ketentuan puasa bagi orang sakit dan musafir. Ketentuan puasa bagi orang sakit dan musafir. Pada matan, pada kitab Manhajus Salikin, As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa orang sakit yang termudaratkan oleh puasa dan musafir, seorang musafir ya, memiliki rukhsah untuk berbuka, ya, memiliki pilihan untuk berbuka atau tetap berpuasa. Syarahnya, ketentuan puasa bagi orang sakit. Ya, pembahasan pertama adalah ketentuan puasa bagi orang sakit. Dalil bolehnya orang sakit untuk berbuka, tidak berpuasa adalah ayat 184 dalam surat Al-Baqarah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Maka dari itu, barang siapa di antara kalian sedang sakit atau dalam safar, lalu ia berbuka, diwajibkan baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Alim ulama telah ijma', sepakat, bahwa orang sakit di bulan Ramadan mendapat rukhsah keringanan untuk berbuka, tidak menjalankan puasa. Dan berkewajiban melakukan qadha puasa di luar Ramadan sebagai gantinya. Ya. Ada beberapa masalah yang butuh kita pelajari. Masalah pertama, kriteria sakit yang menjadi udzur untuk mendapat keringanan tidak berpuasa. Apa kriterianya, dhabitnya? Terdapat beberapa keterangan yang berbeda dari ulama mengenai kriteria dhabit sakit yang menjadi udzur untuk mendapat rukhsah keringanan tidak berpuasa. Di antaranya yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah sendiri pada matan kitab, yaitu jika termudaratkan. Iya. Di antara pendapat itu, apa yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz pada halaman 80, kami nukil halaman 80 kami nukil fatwa Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Pada fatwa mereka membolehkan, ya, bagi orang sakit berbuka tidak berpuasa apabila puasa itu terasa berat bagi orang sakit itu, meskipun tidak menimbulkan mudarat terhadap kondisi sakitnya. Bedakan ya antara rasa berat dengan mudarat. Merasakan berat berpuasa belum tentu terkena mudarat. Kalau sudah terkena mudarat, itu berarti sudah sangat berat, menyiksa dan sampai terkena mudarat. Mudarat maksudnya, orang sakit memaksakan diri berpuasa terkena mudarat, maksudnya sakitnya tambah parah. Itu maksudnya mudarat. Sakitnya tambah parah. Atau sakitnya semakin lama sembuhnya, semakin tertunda sembuhnya. Itu namanya mudarat. Difahamin? Jadi Al-Lajnah Da'imah berfatwa bahwa orang sakit mendapat rukhsah, keringanan untuk berbuka, tidak berpuasa, jika merasakan berat. Jika merasakan berat berpuasa. Meskipun tidak sampai terkena mudarat. Yani tidak sampai berakibat memperlambat kesembuhannya, memperparah penyakitnya. Tetapi jika terasa berat, maka itu sudah udzur. Bahkan lebih dari itu, Ibnu Utsaimin rahimahullah membolehkan orang yang sakit untuk berbuka puasa. Yakni untuk berbuka, tidak berpuasa. Untuk berbuka, yakni tidak berpuasa. Jika puasa itu memberi pengaruh kurang enak pada diri orang sakit. Meskipun tidak sampai memberatkan atau bermudarat. Nah, ini lebih. Ya. Dibandingkan pendapat sebelumnya. Nah. Bahwa meskipun tidak sampai memberatkan, jika sudah memberi pengaruh kurang enak pada diri orang sakit, sudah cukup sebagai udzur. Kesimpulannya, Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti' memberi tiga rincian. Nah, bisa diikuti halaman 80-81 ya. Rincian yang pertama, jika puasa itu memberi pengaruh kurang enak pada dirinya, tetapi tidak sampai memberatkan. Pada kondisi ini disunnahkan berbuka baginya. Jika dia memilih untuk tetap berpuasa, boleh dan tidak makruh. Ini batas minimal. Keadaan orang sakit yang dibolehkan berbuka, tidak berpuasa. Ya. Jika memilih berpuasa, boleh, tidak makruh, tetapi disunnahkan baginya, afdol baginya, lebih utama baginya jika berbuka, tidak berpuasa. Nah, jika puasa itu memberi pengaruh kurang enak pada dirinya. Nah, yang kedua, jika berpuasa terasa memberatkan diri orang sakit itu, tetapi tidak sampai memudaratkan dia. Apa makna memudaratkan? Maknanya tidak sampai memperparah penyakitnya, tidak memperlambat kesembuhannya, tetapi memberatkan dia. Pada kondisi ini berbuka disunnahkan bagi dia, sunnah, mustahab, dan makruh untuk berpuasa. Makruh untuk berpuasa, karena puasa memberatkan dia, sehingga dimakruhkan. Yang ketiga, jika berpuasa memberi mudarat terhadapnya. Kalau bermudarat itu berarti sudah berat sekali, menyiksa sampai memberi mudarat. Jika berpuasa memberi mudarat terhadap orang sakit itu, seperti penderita sakit ginjal, sakit gula dan semacamnya, yang termudaratkan dengan puasa, pada kondisi ini wajib berbuka. Tidak boleh berpuasa. Haram berpuasa. Karena yang namanya mudarat dalam syariat Islam terlarang, haram. Tidak boleh memberi mudarat, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain, baik sengaja maupun tanpa sengaja. Kalau sakitnya itu ya, kondisinya dia termudaratkan jika berpuasa, memperparah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya, haram berpuasa, wajib berbuka. Ini tiga rincian yang disebutkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah. Adapun sakit yang ringan, ya ini tidak ada pengaruhnya kalau dia berpuasa. Misalkan flu ringan ya. Flu ringan. Ya. Flu ringan, bersin-bersin gitu, flu ringan. Atau pusing ringan, pusing sedikit ringan. Atau sakit gigi misalkan. Nah. Berpuasa tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya. Nah, maka ini bukan rukhsah. Ya, ini bukan udzur untuk berbuka. Dia tidak dapat rukhsah untuk berbuka. Dia tetap wajib berpuasa. Ya. Jadi pendapat yang mengatakan yang penting sakit, meskipun flu ringan, pusing ringan, sakit gigi misalkan, ya, itu berarti dapat rukhsah untuk berbuka, pendapat itu lemah. Jadi batas minimalnya apa yang telah kita dengar tadi, yaitu apa? Jika puasa memberi pengaruh efek kurang enak di tubuhnya, ya, itu batas minimalnya. Nah, rinciannya telah kita dengar. Masalah kedua, di halaman 82, hukum puasa orang sakit yang tetap memilih untuk berpuasa. Telah kita dengar rincian Ibnu Utsaimin rahimahullah sebelumnya. Ya. Bahwa jika puasa berpengaruh membuat ya kurang enak pada tubuhnya, yang merupakan batas minimal dapat rukhsah keringanan untuk berbuka, maka disunnahkan berbuka, boleh berpuasa, berarti sah. Kalau memilih berpuasa tetap sah. Yang kedua apa tadi? Kalau puasa memberatkan tetapi tidak sampai memudaratkan, tidak sampai memperparah penyakitnya, memperlambat kesembuhannya, disunnahkan berbuka, makruh berpuasa. Ya. Di sini kalau berpuasa berarti hukumnya makruh. Ya, ini masih dianggap sah tetapi makruh. Tetapi jika sampai pada tingkatan puasa itu memudaratkan dirinya, memperparah penyakitnya, memperlambat kesembuhannya, haram berpuasa. Maka di sini jika dia tetap memaksakan diri berpuasa pada kondisi itu, padahal itu memudaratkan dirinya, ya, di sinilah bisa dikatakan bahwa puasanya tidak sah. Nah, dengan ini kita mengetahui kesalahan sebagian orang yang memaksakan diri untuk tetap berpuasa pada kondisi sakit yang menyiksa dia sampai mudaratkan dirinya. Ya, sebagian orang, ya hati-hati, sebagian orang itu berbicaranya pakai semangat yang dibangun di atas perasaan saja. Misalkan dia mengkritik, ya, mengatakan, wah kamu ini lemah imannya, sakit gitu, tidak bisa berpuasa. Nah, dijawab berat, tersisa saya, ya, ditahan dong, sabar. Orang kuat imannya itu meskipun tersisa berat, ditahan, tetap puasa. Ah, itu kalimat-kalimat seperti itu karena dibangun di atas kebodohan, ya, hanya semangat tetapi tidak punya ilmu. Hati-hati, jangan terpancing dan terpengaruh dengan yang seperti itu. Beramal itu harus dengan ilmu. Nah, sudah kita dengar rinciannya ya. Nah, kalau sudah sampai pada tingkatan menyiksa diri, memudaratkan diri, dipaksa-paksa berpuasa dan itu memperparah penyakit, memperlambat kesembuhan, itu hukumnya sudah haram. Ya, di sini bisa dikatakan tidak sah puasanya dan melakukan sesuatu yang haram, justru berdosa dia karena melanggar ya syariat, yaitu memudaratkan diri sendiri. Selesai pembahasan tentang sakit. Kita beralih ke pembahasan tentang musafir, orang yang melakukan safar, halaman 84. Ketentuan puasa bagi musafir, orang yang melakukan safar. Ya, dalilnya sama dengan dalil tadi. Ya, Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa sakit atau safar, kemudian memilih berbuka, ini ada rukhsah pilihan untuk berbuka, diwajibkan baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dari as-sunnah hadith Anas bin Malik al-Ka'bi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah Ta'ala wada'a 'anil musafiri syatrus salati was-sawma 'anil musafiri wa 'anil murdi'i wal hubla." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meringankan dari seorang musafir setengah, separuh dari salatnya, yaitu dengan cara mengqasar salat yang 4 rakaat diqasar jadi 2, yang 3 rakaat tetap 3 rakaat, yang 2 rakaat tetap 2 rakaat. Serta meringankan pula kewajiban puasa dari seorang musafir, wanita menyusui dan wanita hamil. Nah, hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, disahihkan oleh Al-Albani dan dihasankan oleh Al-Wadi'i. Ulama juga telah ijma', sepakat bahwa orang yang melakukan safar di bulan Ramadan mendapatkan rukhsah, keringanan untuk berbuka, untuk tidak menjalankan puasa. Kewajibannya adalah menggantinya dengan qada puasa di luar Ramadan. Ada beberapa masalah terkait dengan musafir. Masalah pertama, kriteria safar yang bisa mendapatkan keringanan berbuka puasa. Halaman 85. Kriteria safar yang bisa mendapatkan keringanan berbuka puasa. Safar yang memperoleh keringanan, yang mendapat keringanan berbuka puasa, adalah safar yang terkena syariat melakukan qasar sholat. Jadi jika safar itu safar yang ya sudah dianggap safar dan mendapat terkena syariat qasar sholat, berarti juga dapat rukhsah untuk berbuka puasa. Ini ijma' ulama. Masalah kedua, batasan-batasan safar yang disyariatkan melakukan qasar sholat dan yang disyariatkan pula berbuka puasa. Ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam hal ini. Sebagian ulama ada yang membatasinya dengan jarak-jarak tertentu. Jika keluar meninggalkan daerah tempat tinggalnya sejauh, sejarak sekian-sekian, berarti itu tergolong safar. Ya, qasar sholat, ada rukhsah berbuka. Nah, ada yang membatasi dengan jarak-jarak tertentu. Tetapi, menurut pandangan kami, pendapat yang batasi dengan jarak-jarak tertentu itu adalah pendapat yang lemah. Nah, pendapat yang kuat dalam masalah ini, yang terkuat adalah yang menyatakan bahwa safar yang disyariatkan melakukan qasar sholat dan boleh berbuka puasa tidak dibatasi dengan jarak-jarak tertentu. Penentuan batasan safar itu dikembalikan kepada adat kebiasaan kaum muslimin yang menganggap perjalanan itu sebagai safar atau bukan. Jadi kembali kepada urf, bagaimana kebiasaan kaum muslimin, apakah menganggap perjalanan ya semisal itu safar atau tidak, ya ke tempat itu dianggap safar pada kebiasaan mereka atau tidak. Nah, ini pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Albani dan Al-Utsaimin. Nah. Dalil-dalil dan keterangannya secara lengkap ya, kami terangkan di buku ini. Nah, kesimpulannya, karena dalam syariat tidak ada pembatasan jarak tertentu Iya, ditinjau dari segi bahasa Arab juga, ya, istilah safar juga, safar juga tidak memiliki batasan. Nah, jadi yang namanya safar tidak memiliki batasan, baik ditinjau dari segi bahasa Arab atau syariat. Jadi kembalinya kepada kebiasaan kaum muslimin, apakah melakukan perjalanan misal itu seperti itu dianggap safar pada kebiasaan mereka atau tidak. Wallahu a'lam. Lengkapnya bisa disimak di buku ini. Nah, timbul, mungkin akan timbul masalah, lihat halaman 88. Yaitu jika seseorang merasa ragu, ragu dia, apakah perjalanan yang dilakukannya, ditempuhnya tergolong safar menurut kebiasaan masyarakat atau bukan? Apakah dia berstatus sebagai musafir atau sebagai orang yang bermukim? Jika timbul keraguan seperti ini, dia ragu apakah dirinya ini tergolong musafir atau bukan, ya. Yang terkuat dalam hal ini, status orang tersebut dikembalikan pada hukum asalnya. Jadi kalau ragu apakah dirinya musafir atau ya tidak, masih tergolong mukim, kembali ke hukum asal. Hukum asal setiap orang adalah mukim, bukan musafir. Ini yang meyakinkan. Jadi hukum asalnya seseorang itu bermukim di tempat tinggalnya. Dia melakukan perjalanan keluar. Ragu dia, apakah dia musafir atau tidak ini? Berarti kembali saja ke hukum asal. Hukum asalnya dia masih mukim. Ya, menghukumi dirinya mukim. Nah, berarti dia pada perjalanannya itu masih menyempurnakan sholat, tidak mengqasar, dan tetap berkewajiban berpuasa. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Syekh Ibnu Utsaimin. Masalah ketiga, safar maksiat dan kaitannya dengan keringanan berbuka puasa. Jika seseorang melakukan safar untuk bermaksiat, yakni melakukan safar untuk melakukan suatu maksiat. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan musafir tersebut tidak mendapat rukhsah, tidak mendapat keringanan untuk berbuka karena safarnya bukan safar yang diperbolehkan. Karena safarnya untuk melakukan maksiat. Ada yang berpendapat begitu. Tetapi yang benar dalam hal ini, ya, dia tetap mendapat keringanan tersebut, ya, karena juga tetap mendapat keringanan untuk melakukan qasar, karena hukum itu umum meliputi semua jenis safar. Ini yang benar dalam hal ini, ya. Tentunya orang yang melakukan safar untuk bermaksiat dinasihati agar bertakwa kepada Allah, ya, agar tidak melakukan maksiat itu. Tetapi ada satu hal di sini, ya, yang dikatakan tidak mendapat rukhsah, keringanan untuk berbuka, dan tidak terkena syariat mengqasar meskipun dia musafir, yaitu lihat halaman 90. Di halaman 90, yaitu jika dia melakukan safar dengan tujuan menghindar dari puasa. Nah, ini. Nah, ini bulan Ramadan, kena puasa. Saya safar aja biar dapat rukhsah. Nah, yang seperti ini. Ini mengakal-akali namanya, merekayasa. Ini tidak dapat rukhsah untuk berbuka. Tetap wajib berpuasa. Di sini kami nukil keterangan Al-Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Ya, kata beliau, seseorang yang melakukan safar agar mendapat keringanan berbuka puasa, Apakah boleh baginya untuk berbuka dalam safarnya? Jawabannya tidak boleh. Karena dengan demikian safar tersebut merupakan safar yang haram. Dan karena dia dihukum dengan lawan dari niatnya, yang batil itu. Ya, maka dari itu siapa saja yang berupaya merekayasa urusannya untuk menghindar dari suatu kewajiban atau untuk melakukan perkara haram, ia pun dihukum dengan lawan dari niatnya yang batil itu. Nah, jelas ya. Masalah keempat, keringanan untuk melakukan qasar dan berbuka puasa dalam safar berkenaan dengan jenis kendaraan yang dipakai. Ya, pada masa lalu, pada masa Nabi SAW kan kendaraannya adalah tunggangan unta, ya, ibil, ya, himar, keledai. Nah, di masa sekarang kendaraannya beda. Nah, pakai mesin, pakai motor, mobil, bahkan lebih cepat kereta, bahkan pesawat. Nah, apakah hukum rukhsah bagi musafir untuk berbuka puasa jika menggunakan kendaraan modern seperti sekarang ini, ya, termasuk pesawat misalkan, apakah tetap masih dapat rukhsah? Nah, jawabannya tetap dapat rukhsah. Tidak ada perbedaan. Nah, selama dia musafir, meskipun naik pesawat atau naik kereta, mobil, tetap dapat rukhsah. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ketika menetapkan syariat adanya rukhsah bagi musafir untuk berbuka puasa di dalam safarnya. Allah Maha tahu bahwa nanti akan tercipta yang namanya kereta, pesawat. Allah Maha tahu. Atau apalagi nanti, ya, di tahun-tahun yang akan datang kita tidak tahu. Tetapi Allah Maha tahu apa yang akan tercipta berikutnya. Nah, jadi hukum itu tetap berlaku dan meliputi semuanya. Nah, baik. Dan yang namanya safar, ya, masyakkatus safar, beratnya safar itu tetap dirasakan. Meskipun naik pesawat, naik mobil, itu tetap. Nah, yang namanya safar itu, ya, dalam hadis disebutkan as-safaru kit'atun minal adab yamna'u ta'amahu wa syarabahu. Yang namanya safar, kata Rasulullah SAW, itu kit'atun minal adab, itu potongan, ya, adab, siksa. Ini ada orang tersiksa dalam safar, itu berat. Nah, menghalangi makanan dan minuman. Tidak selera makan dan minum orang kalau safar itu. Kondisinya seperti itu. Iya kan? Ada yang sampai muntah-muntah bahkan, iya kan? Nah, itu meskipun naik pesawat, naik mobil, dan semisalnya tetap terasa. Meskipun tentunya kondisi orang berbeda-beda. Nah, tergantung fisiknya. Jadi kesimpulannya begitu. Nah, tetap dapat rukhsah untuk berbuka. Nah, dengan keterangan yang telah disebutkan tadi, ya, dalil-dalilnya dalam Al-Quran secara lengkap bisa dilihat dalam buku ini. Nah, masalah kelima, beberapa keadaan musafir terkait dengan hukum berpuasa dan berbuka. Beberapa keadaan musafir terkait dengan hukum berpuasa dan berbuka. Nah, ini rincian keadaan kondisi musafir. Ya, keadaan orang yang safar berbeda-beda seperti disyaratkan tadi. Nah, ada tiga rincian keadaan musafir dalam safar. Ada tiga rincian keadaan yang mungkin dialami oleh musafir dalam safarnya. Yang pertama, di halaman 92. Berpuasa atau berbuka sama saja bagi musafir itu. Nah, ini kondisi musafir yang fisiknya bagus. Fisiknya sehat, kuat. ya, dalam safar dia Allah mudahkan fit dia, ya, fitnya sehat, kuat, tidak merasakan penatnya safar, biasa-biasa saja. Sehingga pada kondisi ini dia berpuasa atau berbuka sama saja. Kalau dia berpuasa juga sama, sama sebagaimana jika dia tidak sah safar. Nah, Allah mudahkan perjalanannya. Nah, berpuasa atau berbuka sama. Nah. Nah. Mana yang afdol? Apakah dia berpuasa atau berbuka? Ah, ini sekarang permasalahannya. Pada kondisi seperti ini, mana yang afdol? Mana yang lebih utama? Apakah memilih berpuasa atau berbuka? Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Secara lengkap telah kami uraikan, lengkap dengan dalil-dalilnya di buku ini. Singkatnya, ada yang berpendapat afdol berpuasa. Karena itu waktu yang diantaranya karena itu waktu yang afdol, yakni waktu Ramadan. Nah, maka tetap berpuasa daripada diqadha di luar bulan Ramadan. Rasulullah SAW sendiri pada salah satu riwayat muttafaq alai, ya, pernah dalam safar tetap berpuasa. Nah, dan juga sahabat yang lainnya itu Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu tetap berpuasa bersama Rasulullah SAW. Nah, pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan afdol lebih utama berbuka. Nah, ini pendapat ini pada halaman 94. Ya. Ada beberapa dalil alasan pendapat ini, di antaranya berpendapat bahwa berdalil bahwa pilihan berbuka bagi musafir adalah rukhsah. Rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, ya, menyatakan bahwa Allah menyukai rukhsahnya diambil. Allah Subhanahu wa taala menyukai jika rukhsahnya diambil. Berarti afdal mengambil rukhsah itu, karena itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti afdal berbuka. Pendapat yang ketiga di halaman 95, pendapat yang mengatakan yang lebih utama baginya adalah mana yang paling mudah baginya antara berpuasa atau berbuka, ditinjau dari segi sulit atau tidaknya untuk melakukan qadha. Jadi tinjauan, ya, yang menentukan afdol berbuka atau berpuasa, tinjauannya kembali kepada mana yang lebih mudah bagi dia, apakah berpuasa saat itu atau diqadha nanti di luar Ramadan. Jika lebih mudah untuk berpuasa dan sulit melakukan qadha, afdol tetap berpuasa. Karena sebagian orang merasa dia berpuasa saat itu lebih mudah daripada nanti qadha di luar Ramadan, malah sulit karena banyak pekerjaan, sibuk, kesibukan, malah sulit qadhanya. Maka meskipun sekarang safar, kondisinya sehat, fisiknya bagus, kuat, ya, biasa-biasa saja, maka tetap afdol untuk berpuasa daripada nanti di qadha malah sulit karena kesibukan di luar Ramadan. Misalkan sebaliknya, jika bagi dia lebih mudah mengqadanya karena di luar Ramadan banyak waktu senggang, ya, waktu santai di rumah dan bisa mengqadanya dengan mudah, berarti lebih utama berbuka dan nanti diqadha. Nah, itu yang menentukan mana yang afdal. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah. Pendapat yang ketiga ini yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah. Dalilnya dari Al-Quran, Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala menyukai bagi kalian kemudahan, dan tidak menyukai bagi kalian kesulitan. Ya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa mana yang lebih mudah itu yang lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang mengandung kemudahan itu yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti jika yang lebih mudah berpuasa saat itu karena sulit mengkodoknya di luar Ramadan, berarti itulah yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika lebih mudah mengkodoknya di luar Ramadan, maka itulah yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pilih berbuka dan dikodok nanti karena itu mudah mengkodoknya di luar Ramadan. Itu yang lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti itu yang lebih utama, itu yang afdal. Ya. Adapun hadis tentang sahabat yaitu Hamzah bin Amr al-Aslami, ada seorang sahabat namanya Hamzah bin Amr al-Aslami, dia fisiknya bagus, kuat. Dia banyak berpuasa karena yasrud as-saum. Ya, banyak puasanya. Dan fisiknya kuat. Nah, bagus. Pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa asumu fis safar? Dia menerangkan dulu bahwa saya adalah rajulun asrul saum, pria yang banyak berpuasa. Nah, sering berpuasa, kuat fisiknya. Afa asumu fis safar? Apakah aku tetap berpuasa kalau safar? Sebagaimana kalau aku mungkin banyak berpuasa, jadi kalau aku safar tetap berpuasa? Ternyata jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam pada riwayat ini, dan ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha, muttafaq alaih. Kata jawaban Rasulullah SAW kepadanya adalah sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Silakan berpuasa jika engkau mau dan silakan berbuka jika engkau mau. Nah, jawaban Nabi SAW kepadanya memberi pilihan. Terserah. Terserah mana yang kamu pilih. Ya, silakan. Mau berpuasa atau mau berbuka. Terserah. Artinya dikembalikan pilihannya kepada dia melihat keadaannya. Nah, jadi kembali kepada mana yang mudah dengan tinjauan kodoknya itu tadi seperti telah diterangkan. Nah, bahkan ada satu riwayat di sini pada halaman 96, ada satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Albani yaitu hadis Hamzah bin Amr al-Aslami, dia sendiri yang meriwayatkan bahwa dirinya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berpuasa dalam safar. Pada riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayyu dzalika alaika aisar faf'al. Yang mana di antara keduanya yang lebih mudah bagimu, paling mudah bagimu, lakukanlah. Ya, yakni mana yang lebih mudah antara berbuka ya dan mengkodoknya nanti atau tetap berpuasa dalam safar, itu yang kamu lakukan. Nah, riwayat ini di luar Sahih Al-Bukhari dan Muslim dan di luar Sunan, itu riwayatnya Tammam dalam kitab Al-Fawaid. Kata Asy-Syaikh Al-Albani, jika riwayat ini sahih, kesimpulan permasalahannya jelas karena ini merupakan nas. Ya, bahwa itu kembali kepada tinjauan tadi, mana yang lebih mudah antara berpuasa atau diqadha nanti dalam Ramadan. Jika riwayat ini tidak sahih, kata Al-Albani rahimahullah, kesimpulan permasalahannya pun tetap sama berdasarkan riwayat tadi, riwayat muttafaq alaih. Jawaban Nabi SAW kepada Hamzah bin Amr al-Aslami, sum in syi'ta aftir in syi'ta. Ya, terserah. Pilih berpuasa jika mau atau berbuka jika mau. Dan dikembalikan kepada ayat yang telah lewat, Allah Subhanahu, yang maknanya Allah Subhanahu wa taala menyukai kemudahan dan tidak menyukai kesulitan. Jadi mana yang lebih mudah? Tinjauannya antara berbuka atau qadha di luar Ramadan. Ini yang dipilih Al-Albani rahimahullah. Kami dalam hal ini bersama Al-Albani rahimahullah. Wallahu a'lam. Ini lebih kuat. Keadaan yang kedua, nah, atau sebelum lanjut ke keadaan yang kedua, kami sempurnakan. Nabi alaihi salatu wassalam sendiri dalam hal ini, ya, ada beberapa riwayat beliau pernah berpuasa dalam safar dan pernah berbuka dalam safar. Nah, yang kedua, halaman 99, keadaan yang kedua yang dialami oleh musafir. Nah, ini sekarang jam 10.30. Istirahatnya jam berapa? Enggak lupa. Sekarang istirahatnya. Lanjut jam 10.45. Iya. Berarti istirahat sejenak. Nah. Untuk melemaskan urat dan otot. Iya. Nah, istirahat ya tidak harus keluar, di tempat juga bisa.